bunga terbang tinggi tak terkawal. Apalah sudah sayang, adik jualan mahal. Terbanglah burung terbang, terbang tinggi tinggi. Apalah sudah sayang, adik jauhkan diri. Abang nak jadi kucing kerinci miau miau. Otak aku pun dah miring, hatiku dilanggar penyakit angan. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanmu. Adik dengan abang bentuk hidup baru. Abang nak jadi kucing kerincing, otak aku pun dah miring, hatiku dilanggar penyakit angan. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanku. Adik dengan abang bentuk hidup baru.